Apakah boleh niat sholat duha agar dipermudah urusan dunianya? Sebagian merasakan manfaatnya semenjak beberapa bulan setiap hari sholat 8 rakaat. Boleh. Dalam artian bahwa itu berdoa kepada Allah, silahkan. Itu justru yang bagus, berdoa kepada Allah. Tetapi saya katakan dari sisi lain bahwa sangat kecil sekali apa yang kau harapkan. Dunia itu sangat kecil, gak ada nilainya. Barakallahu fikum. Kalau engkau sholat duha, kemudian engkau dibalas hanya dengan dunia, bagaimana kira-kira? Kamu sangat-sangat rugi. Saya akan katakan rugi, rugi, rugi. Kamu minta surga, minta jannah yang paling tinggi, minta keselamatan dari api neraka, minta dimudahkan dalam hisab, minta diselamatkan nanti di padang mahsyar. Barakallahu fikum. Harapkan itu semua. Salah satunya kamu mengharapkan juga barokah pada duniamu. Sehingga jangan khusus saya sholat karena pengen dunia, dapatnya cuma dunia. Kebetulan mintanya masih kepada Allah, masih tidak salah, tidak syirik. Tetapi yang kecil sekali apa yang kamu minta, sedikit sekali apa yang kamu minta. Ad-dunya la tusawi janaha ba'udah. Dunia ini enggak senilai dengan sayap nyamuk pun. Sehingga Nabi mengajarkan kalau meminta atau ingin meminta dunia, minta rezeki, minta dimudahkan rezekinya, maka mintanya jangan cuma itu. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Lihat, diajarkan tiga. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat, didulukan ilmu. Kemudian rezeki yang baik. Dan yang ketiga, amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, sehingga harta yang kamu miliki akan barakah karena engkau gunakan dengan ilmu yang Allah berikan, digunakan sesuai dengan ilmu yang Allah berikan padanya, akhirnya amalannya mutaqabbala, amalannya diterima. Coba bayangkan kalau engkau minta dunia, dunia, dunia, betapa banyak orang yang tersesat karena dunia. Meminta pada Allah dunia, dunia itu meminta kekayaan, kekayaan. Ketika diberi kaya, kemudian amalannya tidak tayyib. Apa yang terjadi? Na'udzubillah. Dunianya membinasakannya, dan itu sudah banyak terjadi. Mengapa kok anak-anak muda yang rusak sampai mati overdosis, kebanyakan anak-anak orang kaya? Mengapa itu? Karena mereka memiliki harta dunia, tapi tidak memiliki ilmu wa din. Memiliki harta dunia tapi tidak memiliki ilmu dan agama, artinya tidak memiliki keimanan atau kurang imannya, sehingga mintalah rezeki plus minta juga ilmu yang bermanfaat dan juga minta amalan yang diterima sehingga lengkap. Atau berdoa sebagaimana yang masyhur, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niatkan salatmu untuk ibadah kepada Allah karena meminta keriduan Allah dan jannahnya. Ketika kamu salat tersebut, di dalamnya kamu berdoa meminta dunia dan akhirat. Begitu. Sehingga tidak sempit yang kamu minta. Wallahu taala a'lam.